saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan dunia itu adalah surga bagi orang kafir. Ini hadis dulu disalahpahamkan oleh penjajah untuk meninabobokkan bangsa kita ini yang mayoritas muslim. Sudahlah, orang Islam itu enggak usah urusan dunia. Dunia itu penjara. Memang dunia itu jatahnya orang kafir. Deh, sampean enggak usah ngurusin pemerintahan, sampean enggak usah ikut ngambil bagian ekonomi, sampean enggak usah ikut menjabat dan sebagainya. Itu bagian saya saja, orang kafir. Akhirnya para santri itu kemudian menarik diri, masuk ke barak-barak di pesantren, mengasingkan, tidak siap untuk menatap realita kehidupan di dunia. Yang berjuang umat Islam, mengusir penjajah, tapi pada akhirnya pun kemudian umat Islam tarik ke barak, tidak siap untuk memakmurkan nikmat kemerdekaan ini. Adunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Tapi sebenarnya apa itu maksudnya? Yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, maksudnya setiap mukmin itu terpenjara di dunia. Maknahu anna kulla mu'minin masjunun. Dia dipenjara di dunia. Mamnu'un fid dunya. Karena dia dilarang mengikuti hawa nafsunya. Dipenjara karena dia tidak bebas mengikuti kecenderungan hawa nafsunya dan mengerjakan yang haram dan yang dibenci. Bahkan diwajibkan mentaati perintah Allah yang merupakan perkara berat bagi dirinya. Tetapi apabila dia telah meninggal dunia, hatinya tenang karena akan memperoleh imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengalir dan istirahat yang panjang dari segala bentuk kekurangan. Jadi yang dimaksud dengan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu artinya terpenjaralah kecenderungan hawa nafsu orang yang beriman. Dia tidak boleh menyalurkan apa saja yang menjadi kecenderungan hawa nafsunya. Dia dibatasi oleh halal, haram. Dia dibatasi oleh taat, maksiat. Dia dibatasi oleh boleh, tidak boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan penjara. Tetapi perjuangan itu, perjuangan untuk memilah dan memilih mana yang halal, mana yang haram, perjuangan untuk memilah dan memilih mana ini ketaatan, mana ini kemaksiatan, perjuangan untuk memilah dan memilih mana ini yang boleh, mana ini yang tidak boleh, perjuangan itu justru akan berbuah kepada kesuksesan yang sejati, yaitu dipulangkannya kita oleh Allah kembali ke kampung asal kita, dimasukkan ke dalam surga. Inilah kampung asal manusia. Kampungnya nenek moyang kita, ibunda Hawa dan ayahanda Adam. Di sinilah posisi kita. Mudah-mudahan semua kita tanpa kecuali akan kembali di sini insyaallah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.